Tasik Agung kita goyang lagi bro. Kita nikmati sama-sama kehadiran dari Andi K D I Adela. Dulur Tasik Agung kembali bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik Agung. Muskurane wajah tumho gunggunane ki wajah tumho jia jaena ore piare jia jaena ore piare Gogon Bos Muda, terima kasih. Ore lama he tu kehi mat ja ho sake to umra piare. Jaena, jaena.